Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah fi kitab ijtima'u juyuz shil islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah وخلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به فخلق الملائكة جميعا لطاعته وحبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد قال المصنف رحمه الله berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah menukil perkataan Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dari pentolan madhab Syafi'i rahimahullah, murid Imam Syafi'i yang terdekat, Al-Muzani. Di mana Imam Muzani rahimahullah menceritakan, mengkisahkan, memberitahukan bagaimana akidahnya, akidah salaf. Beliau berkata, lanjutan daripada pembahasan pekan yang lampau, kata beliau tentang Allah Jalla wa'ala, bada'tu fi bihamdillahi dzirrusydi wattasdid. Aku memulai dengan memuji Allah yang senantiasa dialah memiliki hidayah petunjuk membimbing manusia. Alhamdulillah ahakku maburi abih wa awla man syukir. Segala puja bagi Allah, kalimat yang paling layak untuk memulai segala sesuatu. Dialah Tuhan yang paling layak untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, dan hanya kepadanya aku memuja. Al-Wahidus Samad, dialah Tuhan yang esa, tak berbilang, tempat bergantung makhluk. Laisa lahu sahibatun wala walad, yang tak pernah memiliki istri ataupun anak. Jalla anil mithli fala shibha wala adil, dia maha suci daripada kemiripan dengan makhluk, dan tidak akan pernah ada yang dapat sama dengannya. As-Sami'ul Basir Al-Alimul Khabir, dialah Tuhan yang mendengar, melihat, maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Al-Mani'ur Rafi', dialah Tuhan Al-Mani' yang menahan apa yang dia kehendaki, tahan. Kalau Allah berkehendak menahan sesuatu perkara, tak akan ada yang bisa menurunkannya. Kalau Allah ingin menurunkan satu perkara, maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ar-Rafi', dialah Tuhan yang meninggikan siapa yang dia ingin tinggikan. Alin ala arsyihi, dialah Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya. Wahuwa danin bi'ilmihi min khalqihi, yang dia begitu dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Zatnya maha tinggi di atas arasnya, ilmunya begitu dekat dengan makhluknya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa nafadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan dia menciptakan, melaksanakan apa-apa yang dia ingin laksanakan pada makhluknya dengan segala sesuatu yang telah ditentukan dengan ketentuan takdir. Ya, maka kita wajib mengimani bahwasanya makhluk, apapun yang terjadi pada makhluk, apapun yang dilakukan makhluk, semuanya telah tercatat ilmunya di sisi Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bisa biqil maqdur, dengan sesuatu yang telah terdahulu ketentuannya. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan ketentuan takdir. Semua telah Allah takdirkan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Tuhan yang mengetahui mata-mata yang berkhianat bermaksiat. Mengetahui pula apa-apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah mengetahui mata-mata hamba-Nya yang berkhianat, melirik kepada yang haram, dan Dia pula yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh sang hamba. Fal khalqu amiluna bi sabiqi ilmihi, maka makhluk beramal, beraktivitas, melakukan segala macam pekerjaan dengan sesuatu yang telah Allah ketahui dengan ilmunya terdahulu. Karena telah kita jelaskan kemarin tentang empat tingkatan takdir. Pertama, tingkatan pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ilmu atas segala sesuatu. Tak ada yang tidak diketahui Allah. Hari ini kita berkumpul di sini, Allah takdirkan telah diketahui sebelumnya. Sebelum terjadi 50 ribu tahun sebelum ada bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kita akan kumpul di masjid ini. Yang kedua, ilmu tersebut telah Dia catatkan dalam catatan yang sempurna, tak pernah berubah, namanya Al-Lauhul Mahfuz. Dalam itulah segala sesuatu telah Allah catat. Ya, kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah catatkan, tuliskan dalam kitab induk kami. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang terluput dalam Alkitab catatan takdir tersebut. Ya, jadi ilmu tersebut Dia tuliskan dalam kitabnya. Namanya Allahul Mahfuz. Ya. Fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitab yang terjaga, yang tersembunyi. Ya. Dalam itulah segala sesuatu Allah telah tuliskan. Ya. Yang ketiga adalah al-masyi'ah. Beriman kepada takdir empat tingkatan. Yang satu tingkatan ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua telah Dia tuliskan ilmu tersebut. Yang ketiga Dia kehendaki. Al-masyi'ah. Ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali yang akan terjadi apalah adalah apa-apa yang Allah kehendaki. Dia punya kehendak menciptakan sesuatu, meniadakan sesuatu, mewafatkan, menghidupkan, ya, menurunkan hujan, menahan hujan, memindahkan hujan, dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala. Namanya masyiah, punya kehendak. Yang keempat namanya adalah al-khalqu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kehendaknya tersebut, mengeksekusi apa yang Dia kehendaki. Bahasa Arabnya al-khalqu. Ya, segala yang namanya takdir melalui empat proses. Pertama telah Dia ketahui, kedua telah Dia tuliskan, ketiga telah Dia kehendaki, keempat Dia ciptakan. Al-khalqu, semuanya Allah ciptakan. Apa-apa yang Dia kehendaki, Dia ciptakan, Dia eksekusi. Ya, tak ada satupun yang terjadi kecuali telah melewati empat proses ini. Telah diketahui Allah, telah dituliskannya, telah dikehendakinya, kemudian terjadilah apa yang Dia kehendaki tersebut. Ya. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu, dan makhluk hanyalah ya menjalankan lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Kebaikan yang kita buat semuanya telah Allah takdirkan. Keburukan yang diperbuat pun demikian telah Allah takdirkan. Tapi Allah SWT mengunci mati pintu tentang takdir. Sehingga tak ada yang mengetahui takdir Allah. Bahkan malaikat pun tak tahu apa yang terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Semuanya hanya Allah yang mengetahui. Ketika bayi dalam rahim sang ibu, malaikat Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Sebelumnya malaikat bertanya, Allah, adzakarun au untha, ini anak laki-laki atau perempuan? Kemudian kata Allah, buat laki-laki. Maka dia tuliskan laki-laki. Dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Ya. Apapun kebaikan yang kita perbuat semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Apapun berupa keburukan yang diperbuat semuanya telah Allah takdirkan. Tidak ada yang keluar daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu tentang takdir itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka tak boleh dijadikan sebagai landasan alasan dalam bermaksiat ini Allah takdirkan kepada aku. Tidak. Dalam bentuk ya menyepelekan perintah-perintah Allah. Ya, atau dalam bentuk mengingkari risalah para rasul, mengingkari perintah-perintah Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang menghujat Nabi mengatakan law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min duni min syai. Kalaulah Allah berkehendak, kalaulah Allah mau, kata mereka, kami tak akan mungkin jadi musyrik. Ma asyrakna, kami tak akan menjadi orang musyrik. Ya, tidak pula orang tua kami, tidak pula kami menghalalkan suatu. Maksud mereka, kesyirikan mereka itu adalah dengan ketentuan takdir Allah. Ya, dan ini adalah perkataan yang batil. Membatalkan syariat, membatalkan perintah dan larangan. Jangan ketika kau berbuat maksiat, kau katakan ini kan sudah takdir. Tidak. Dalam makna engkau seolah-olah melegalkan perbuatanmu. Sudah bagaimana mau dibuat ini sudah takdirkan untukmu. Tak boleh. Dilarang ini dalam bab ini. Ya, memang semuanya tak lepas dari takdir, tapi tak boleh jadikan sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau tak salat? Sudah Allah takdirkan aku tak salat. Dari mana kau tahu Allah takdirkan kau tak salat? Ya, apakah kau sudah baca dalam lauh mahfuz? Engkau tak pernah tahu, tetapi engkau disuruh Allah untuk mengambil sebab, memilih. Allah berikan kepadamu perangkat, akal yang sehat, telinga, mata, hati. Dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab. Dengan akalmu ini, inilah perintah-perintahku. Dan inilah janji-janji bagi orang melaksanakan perintahku. Ini laranganku. Dan ini janji bagi orang yang melanggar laranganku. Maka tak ada alasan dalam hal ini. Ya. Tak boleh menjadikan takdir sebagai alasan bermaksiat. Ya. Kecuali memang dia menjadikan takdir tersebut sebagai sesuatu yang telah Allah tentukan dalam bentuk penyesalan. Qadarullah, semuanya telah terjadi. Ya, semuanya itu telah Allah takdirkan untuk aku bermaksiat, aku bertobat kepada Allah, beristighfar, aku tak ingin lagi mengulanginya, aku berjanji tidak mengulanginya, tak mengapa. Ya. Di hari kiamat akan berhujah antara Adam dan Musa. Kata Musa alaihissalam, ya Adam, lima akhartana minal jannah. Hai Adam, mengapa kau keluarkan kami? Semua keturunan dari surga. Kata Adam alaihissalam, hai Musa, engkaulah Rasul Allah pilih kepadamu, Allah pilih sebagai Rasulnya. Allah berbicara kepadamu, Allah turunkan kepadamu kitab At-Taurat. Ya, tidak akan kau tahu bahwa yang telah tentukan semua tersebut dalam kitab Taurat, Adam itu akan bermaksiat 50 ribu tahun sebelum Allah SWT ciptakan langit dan bumi. Artinya Adam mengatakan ini semua perbuatan yang kulakukan sudah Allah takdirkan. Dan aku pun sudah tobat daripadanya. Mengapa kau hujat aku dengan suatu perbuatan yang aku telah bertobat daripadanya? Dan ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya. Lanjutkan. Jadi apapun kebaikan, apapun keburukan semuanya tak lepas daripada ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya manusia tidak mengetahui takdir tersebut, maka dia harus berupaya mengambil sebab, mengambil jalan kebaikan, menjauhi jalan keburukan, berikhtiar. Ya, siapa yang yakin ketika dia pergi mancing dia pasti dapat? Ada yang yakin, tapi dia harus mancing untuk mengambil sebab dan ikhtiar. Siapa yang yakin ketika dia keluar dari rumah berjualan membawa barang yang akan laku, laris? Tak ada, tapi dia harus berikhtiar. Demikian yang bab takdir. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia akal yang sehat, Bahkan Allah tidak pernah paksakan kita. Tak ada yang memaksa ke masjid ini. Mau ngaji, mau tak ngaji, tak ada yang memaksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min." Yang mau silakan beriman. Tak dipaksa. "Waman syaa'a falyakfur." Yang mau silakan kafir. Tapi ingat konsekuensinya. Kami siapkan bagi orang kafir, "Naran ahata bihim suradiquha." Neraka. Ya, yang akan mengurung mereka. Itu konsekuensinya. Ya. Kata Allah, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam beragama. "Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy." Sudah nampak petunjuk yang nyata, yang jelas kebenaran daripada kesesatan. Maka tak ada alasan nanti di hari kiamat, "Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku masuk neraka?" Tak ada bisa. Karena Allah kunci mati ilmu tentang takdir hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan perkara takdir. Tapi Allah suruh kita dengan perintah-perintah untuk dikerjakan, larangan-larangan untuk ditinggalkan, berita-berita untuk diimani. Itu kerja kita. Bukan kerja kita mengutak-ngatik takdir yang kita tak punya ilmu padanya. Karena takdir adalah merupakan sirrullah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya kuasa, yang kita punya kemampuan, berupaya melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Manakala tak sempurna ibadah kita, manakala terjatuh dalam kemaksiatan, segera bertobat, beristighfar, memperbaiki dengan amal saleh apa-apa yang telah Allah takdirkan. Itu yang kita mampu. Jadi tak ada alasan bagi orang-orang menjadikan sebagai hujah takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha naf'an. Mereka tak mampu melakukan segala macam perbuatan-perbuatan taat yang memanfaatkan diri mereka kecuali apa yang Allah telah tentukan bagi mereka. Kita datang nih kemari ini, Allah yang telah tentukan, Allah yang beri kemampuan. Subhanallah. Kita tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi diri kita berupa ketaatan kecuali karena Allah yang telah memberikan kepada kita bantuan, taufik, hidayah, inayah. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati kita datang ke masjid? Allah Jalla wa'ala. Siapa yang memudahkan kita sampai ke masjid? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pujian kembali kepada Allah. Maka kita tidak bisa sedikit membanggakan amalan kita karena semuanya hanya terlaksana dengan taufik Allah, bantuan Allah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, la yamlikuna wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka makhluk tak akan mampu untuk menghindari maksiat. Ya, atas diri mereka jika telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi maksiat sudah takdir? Iya, sudah takdir. Semuanya tak lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bisa kau jadikan alasan untuk berhujjah. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu takdirkan manusia bermaksiat? Di baliknya banyak hikmah. Dengan maksiat ada taubat. Ya, dengan maksiat hamba tahu kelemahan dirinya. Dengan maksiat dia tahu bahwasanya dia wajib bergantung kepada zat yang maha kuat. Dengan itu dia menangis, merintih, mengadu kepada Allah, minta kasihnya, belasnya, rahmatnya, ampunannya. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia perbaiki dengan amal saleh. Dengan maksiatlah Allah Subhanahu wa taala layak disebut dengan nama tawab. Kalau tak ada maksiat, tak ada nama Allah Tawwab yang maha penerima taubat berkali-kali. Dengan maksiatlah ada nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun. Kalau manusia tak bermaksiat, tak akan pernah ada nama Allah yang namanya Al-Ghaffar. Ya. Dengan maksiatlah terkadang Allah mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada sebelum bermaksiat. Dengan taubatnya. Sebagaimana Allah mengangkat derajat Adam lebih tinggi setelah dia bermaksiat daripada sebelum bermaksiat. Banyak hikmah-hikmah dibaliknya. Jika dalam bentuk had dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada ujian bagi para pemimpin, penguasa untuk menerapkan had. Memotong tangan mereka yang mencuri, mendera mereka ketika berzina, ketika belum menikah, merajam setelah menikah, kemudian membunuh mereka ketika mereka membunuh. Ini ujian untuk para penguasa, pemimpin. Dan ujian bagi orang-orang yang berbuat maksiat, mereka harus ya ditegakkan bagi mereka hukuman dengan had mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan penegakan had, dosa mereka diampuni dan orang-orang pun akan berpikir ulang untuk berbuat maksiat yang sama. Jadi semuanya ada apa? Hikmah. Subhanallah. Jadi segala sesuatu itu telah Allah tentukan. Telah Allah takdirkan kebaikan maupun kemaksiatan, tapi yang dilarang kita berhujah untuk melegalkan kemaksiatan kita dengan alasan takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang kafir yang mengatakan lausya'a gimana ini Syekh Ibrahim? Lausya'a lausya'a Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan orang-orang kafir ya yang mereka mengatakan kesyirikan mereka itu sudah takdir. Ini kan sudah Allah takdirkan. Bapak kami semua menjadi orang musyrik kan Allah takdirkan. Kalau dia mau kami enggak musyrik pasti dia buat. Ini kami menjadi musyrik karena kemauannya, itulah intinya. Sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang musyrik, law syaa Allah, kalau Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Artinya kesyirikan kami ini kehendak dia. Wala abauna, tidak pula orang tua kami dahulu kala berbuat kesyirikan kecuali Allah kehendaki. Wala haramna min syai, tidaklah kami berani mengharamkan sesuatu kecuali karena Allah yang telah menghendaki. Karena mereka mengharamkan sebagian binatang-binatang. Ya, mereka sebut namanya yang mereka buat-buat as-sa'ibah dan seterusnya. Ini haram dimakan, ini untuk berhala-berhala. Ya, mereka buat sendiri hukum. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikianlah telah berdusta dan mendustakan orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, akhirnya mereka merasakan azab kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijun, katakan Muhammad, apakah kalian punya ilmu tentang takdir itu? Mengapa akan katakan ini sebab Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan untuk kami berbuat kesyirikan? Mengapa akan katakan demikian? Bukankah kalian mampu untuk mengambil sebab, mengambil khiyar, ikhtiar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan jadikan sebagai landasan dalil hujjah bermaksiat dengan nama takdir. Khalaqal khalqa bimasyiatihi, dialah yang telah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Semua kita Allah ciptakan dengan kehendaknya. Adalah nama-nama kita, subhanallah. Dari tak ada, dahulu tak ada kita semuanya. Ya. Hal ata'alal insani hinu minad dahri, pernahkah manusia mengingat datang pada suatu masa lam yakun syai'an madhkura, mereka tidak pernah ada disebut. Subhanallah. Tak pernah dahulu kita disebut 50 tahun yang silam, 60 tahun yang silam bagi orang-orang yang misalnya umurnya masih di bawah 50. 60 tahun yang silam enggak ada disebut, belum lahir dia, belum ada. Subhanallah. Allah tentukan lahirlah dia, Allah tentukan namanya si fulan dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan kita dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh kepada kita. Ya. Allah tak butuh kepada makhluk. Min ghairi hajatin kanat bihi. Tak butuh Allah kepada makhluk. Dia maha perkasa, maha kaya. Ya. In takfuru antum man fil ardi jami'a, fa inna allaha la ghaniyun. Andai kata kalian seluruhnya kufur di permukaan bumi ini, ya Allah Subhanahu wa taala tetap selama-lamanya maha kaya. Fakhalaqal malaikata jami'a, setelah al-Imam al-Muzani menyebutkan tentang takdir, kemudian dia menyebutkan tentang penciptaan malaikat. Ya, fakhalaqal malaikata jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan seluruh malaikat dari unsur cahaya. Ya, alhamdulillah fatiris samawati wal ardh, Segala puji bagi Allah, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dia yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan. Uli ajnihatin. Ya. Yang memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang lebih. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat seluruhnya dengan tugas yang berbeda-beda, dengan tingkatan yang berbeda-beda, sebagian malaikat lebih utama daripada sebagian lainnya. Ya. Allah ciptakan malaikat seluruhnya li ta'atihi, untuk berbuat taat kepada Allah. Tak diberikan kepada malaikat hawa nafsu maupun syahwat. Mereka tak butuh makan, mereka tak butuh minum, mereka tak butuh istri, tak butuh pasangan. Allah ciptakan mereka hanya untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah siang malam, tak pernah berhenti, tak pernah jenuh. Ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Penghulunya adalah Jibril alaihissalam, Rasul Allah, tutusan Allah kepada para rasul-rasul menyampaikan wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia. Tiga malaikat yang tertinggi. Yang pertama adalah Jibril alaihissalam yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu ke dalam hati sanubari para rasul. Kalamullah yang dengannya akan hidup hati manusia. Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati-hati manusia dengan wahyu yang dia sampaikan. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Ya Allah tugaskan untuk membagi-bagi rezeki, menyebarkan hujan. Ya. Dan semacamnya. Yang dia Allah wakilkan untuk memberikan kepada manusia kehidupan jasmani. Tadi kehidupan hati. Malaikat Mikail kehidupan jasmani. Dengan itulah kita tumbuh, berkembang, masya Allah, makan, minum. Kalau enggak kita binasa. Jadi sama-sama kehidupan. Jibril kehidupan batin, Mikail kehidupan zahir. Yang ketiga namanya malaikat Israfil. Ya Allah wakilkan untuk menghidupkan manusia, mengembalikan ruhnya di hari berbangkit kembali kepada jasadnya. Maka dia juga adalah merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia kembali setelah matinya. Ya. Dari kubur-kubur mereka. Maka tiga-tiganya berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan di hari berbangkit. Inilah penghulu-penghulunya dan itu yang Rasul sebutkan. Ya. Dalam doanya ketika salaman, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikala. Ya Allah, engkau lah Tuhannya Jibril atau Jibril, Israfil, Mikail. Ya, ihdini lima ikhtalafu minal haqqi bi'idhnik. Tunjukilah saya dalam apa-apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Ya. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang ditugaskan mencabut maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakan Muhammad, telah diwakilkan kepada kalian malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Ya. Dengan bala tentaranya. Jadi mewafatkan manusia, malakul maut. Itu tugasnya. Ya. Macam-macam. Ada yang diwakilkan untuk gunung-gunung sebagaimana peristiwa Nabi SAW ketika dilempar di kaki beliau sampai berdarah. Datanglah malaikat Jibril membawa malaikat gunung. Jadi gunung-gunung itu ada malaikat yang mengaturnya. Jika dia berkehendak atas perintah Allah, gempa meletus. Tak akan ada yang bisa menahan. Ya, tak ada juru-juru yang namanya juru kunci. Juru kunci, merapi, subur. Tak ada. Tak ada pawang hujan. Semuanya Allah yang telah tentukan. Ya, rahmat Allah tak ada yang bisa menahan. Apalagi makhluk, apalagi manusia. Kita lanjutkan. Wajabalahum ala ibadatih. Allah telah mentakdirkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa minhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Dan di antara mereka dengan ketentuan Allah ada yang Allah ciptakan malaikat-malaikat pembawa arasy. Subhanallah. Berapa jumlahnya? 8. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawmaidin thamaniyah." Dan pada hari itu, pada hari kiamat, arasy Tuhanmu dibawa oleh malaikat 8 malaikat. Subhanallah. Kata Allah, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu." Dan malaikat-malaikat yang membawa arasy Allah dan malaikat-malaikat yang mengitari arasy. Ada yang membawa arasy, ada yang mengitari arasy. Ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Senantiasa mereka bertasbih, mensucikan Tuhan mereka, memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, beriman dengan Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka senantiasa mintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Ya Rabbana, alangkah bahagianya orang-orang beriman senantiasa didoakan malaikat-malaikat pembawa arasy. Didoakan malaikat-malaikat yang mengitari arasy. Kata Allah, "Wa taral malaikata hafina min haula arasy." Engkau melihat malaikat-malaikat, mereka mengitari arasy Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Alangkah nikmatnya orang-orang beriman. Didoakan malaikat-malaikat arasy agar Allah mengampuni mereka. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan, alangkah luasnya rahmatmu dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu. Berilah ampunan kepada hamba-hambamu yang bertobat. Wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Waqihim azabal jahim. Tuhan, jaga, pelihara mereka daripada azab neraka jahim. Allahu akbar. Ini malaikat arasy. Ya. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Tuhan, doa malaikat, masukkanlah hamba-hambamu ini yang beriman, yang bertobat kembali mengikuti jalanmu ke dalam surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man salah min abaihim, masukkan juga bersama mereka yang baik-baik dari ayah nenek moyang mereka. Wa azwajhim, dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, bahkan dari keturunan mereka. Masukkan semua mereka. Allahu akbar. Apa nikmatnya kau sendiri di surga? Tak ada nikmat kalau kau sendiri. Akan menjadi nikmat ketika engkau di surga bersama istri-istrimu, bersama dengan anak-anakmu, keturunanmu, ayahmu, kakekmu. Inilah kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita pergi sendiri jauh-jauh menikmati segala macam keindahan alam. Orang di rumah tinggal, anak-anak tinggal, ada yang kurang, tak nikmat rasanya. Subhanallah. Apa doa malaikat-malaikat tersebut? Waqihimus sayyiat, Tuhan jaga mereka dari keburukan-keburukan. Allahu akbar. Ini doa malaikat-malaikat pembawa arasy dan yang mengitari arasy. Allah kata beliau, ya. Wa ta'ifatun minhum haula arsyhi yusabbihun, sebagian malaikat ya mengitari arasy Allah bertasbih. Tadi itu saya bacakan ayatnya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, sebagian mereka mensucikan Allah. Wastafa minhum rusulan ila rusulih, Allah pilih dari sebagian mereka sebagai utusan-utusan yang dikirim kepada utusan-utusan dari golongan manusia. Ada rasul-rasul utusan dari golongan malaikat, ada rasul-rasul utusan dari golongan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, sebagian mereka melakukan perintah Allah untuk turut, ya, mengatur apa-apa Allah perintahkan bagi mereka untuk diatur, mencurahkan hujan, membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ya, kalau kau timbulkan pertanyaanmu, Kalau begitu, mengapa Allah butuh malaikat? Bukankah dia maha kuat, maha kuasa, maha kaya? Jawabannya iya. Ya. Mengapa dia butuh malaikat? Jawabannya, bahkan malaikat yang butuh Allah. Bukan sebaliknya. Malaikat tak bisa bergerak tanpa kuasa daripada Allah SWT. Malaikat tak bisa bergerak apapun makhluk di alam raya ini semuanya. Tak bisa bergerak sedikit pun tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya, tanpa taufiknya. Jadi bukan malaikat yang dibutuhkan Allah, tapi malaikat yang butuh kepada Allah. Jangan akal naibmu mengatakan kalau gitu untuk apa ada malaikat ini yang bagi-bagi rezeki. Tak sanggup punya Allah. Allah sanggup. Bahkan ini semua malaikat bergantung kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Kadang-kadang ada hadis-hadis disebutkan tentang hamba yang Allah cabut kekasih hatinya. Allah tanya malaikat-malaikatnya, bagaimana akan dapati hambaku yang kucabut kekasih hatinya? Dan Allah lebih tahu daripada mereka. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Malaikat berkata, ya Allah, hamidak, wastarja. Dia memujimu. Dia mengucapkan kata-kata istirja, inna lillahi inna raji'un. Ya. Berkata Allah, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Ya Allah bukan tak tahu. Ya. Tsumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatah. Kemudian dia ciptakan Adam dengan tangannya dan dia perintahkan Adam tinggal di surganya. Ya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu, dan sebelumnya telah Allah tentukan dia nanti akan diciptakan untuk berdiam di bumi. Allah telah tentukan. Dikeluarkan dari surga. Ditempatkan di bumi. Memakmurkan bumi. Dia pun berkembang biak menjadi keturunan. Agar semuanya nanti mereka kembali ke kampung asalnya. Itu apa? Surga. Bukan ini kampung kita. Kampung kita itu surga. Maka Allah buatlah aturan main. Begini caranya supaya akan kembali ke kampung asal kalian. Surga. Ini caranya. Imannya Rasulku. Ikuti perintahku. Dan seterusnya. Ternyata sebagian daripada keturunan Adam alaihissalam tak mau dikembalikan ke kampung asalnya. Bahkan dia memilih kampung yang penuh dengan celaka dan kebinasaan. Ya, kampung yang bernama neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu 'alaihi bi akliha. Dan dia melarang Adam untuk memakan buah yang telah dia tentukan, takdirkan akan dimakan Adam alaihissalam. Ditentukan. Bukan enggak ditentukannya. Dilarang, tapi dia telah tentukan. Di balik itu ada hikmah. Ya. Tsumma btalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Adam dengan larangan tersebut. Tsumma sallata 'alaihi aduwwahu fa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah SWT buat Adam dapat dikuasai oleh musuh Adam. Musuh Allah, iblis. Allah yang buat, Allah tentukan, Allah yang takdirkan. Fa'aghwahu 'alaiha, maka akhirnya iblis menipu Adam. Ya. Kata Allah, fadallahuma bighurur, akhirnya iblis berhasil menipu keduanya. Ya. Wa ja'ala aklahu ilal hubut ilal ardi sababa. Dengan memakan itulah Allah buat sebab akhirnya ada diletakkan di bumi ini. Kalau enggak dia makan, enggak ditempatkan di bumi ini. Subhanallah. Tak ada cerita yang namanya bumi, tak ada namanya batu aji, tak ada yang namanya bottom center. Semuanya dengan sebab ada makan buah tersebut. Adalah namanya bumi, ada namanya Indonesia, ada namanya macam-macam. Subhanallah. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Adam tak bisa mengelak daripada ketentuan Allah untuk menentukan takdirnya dia harus makan buah tersebut. Takdirnya. Ya, dia larang. Tapi dia takdirkan Adam makan. Ya. Wala anhu laha madhhaban, dan tak bisa Adam berlari daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah tentukan Allah ciptakan untuk surga, untuk menjadi penghuni surga dari keturunan Adam alaihissalam. Tak tahu kita mana tempat kita ini, keturunan Adam yang mana kita ini. Sebagian Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan Allah ciptakan dari keturunan Adam juga akan menjadi penghuni neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Maka untuk penghuni neraka ini Allah ciptakan bagi mereka mata-mata yang tak mereka gunakan untuk melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka anggap tak ada apa-apa, tak bermakna. Apapun yang mereka lihat, ya, tak berguna bagi iman mereka sama sekali. Seolah-olah Allah telah segel hati mereka, tak berguna semua penglihatan mata mereka. Wa adzanan la yasma'una biha. Allah ciptakan mereka punya telinga tak dapat bermanfaat untuk digunakan mendengar. Ya, kebenaran. Risalah para rasul dan semacamnya. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah ciptakan mereka punya hati yang tak pernah dipakai untuk memikirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya, dan semacamnya. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Maka mereka lah orang-orang yang terhalang daripada petunjuk. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadrihi ya'malun. Dan pasti mereka beramal dengan amalan ahli neraka yang semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita penghuni surga atau penghuni neraka? Hah? Surga? Dari mana antum tahu? Ada kita yang tahu. Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Kita hanya dipintahkan Allah berusaha, berikhtiar, bertawakal, berdoa, minta surganya, rahmatnya. Tak ada yang tahu kita. Kita tak tahu bagaimana kita nanti mati, itu masalahnya. Kalau kau mati sekarang, alhamdulillah. Mati di sabil najah sedang membaca Quran, sedang salat, alhamdulillah. Tapi bagaimana kau nanti mati, siapa yang tahu? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan dilihat ujungnya. Subhanallah. Wallahu tabarakatul alam. Ini kayaknya kajian terakhir kita ya. Besok masih bisa. Besok Jumat. Malam Sabtu. Ya, masih ada besok kajian. Ustaz Firdaus insyaAllah. Selama Ramadan kita kajian malam kita hentikan. Karena antum nanti capek, qiyamul lail sampai satu jam setengah sholatnya. Tapi kajian paginya tetap insyaAllah tabarakat ta'ala sampai menjelang 10 malam terakhir kita hentikan karena ada itikaf. Kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita, menyelesaikan Ramadan ini. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk dapat beribadah puasa sebaik-baik mungkin. Wallahu ta'ala alam.